إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah bekal yang mengantar kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalilah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita saat ini salafus soleh adalah generasi teladan. Salafus soleh adalah generasi teladan. Mengikuti salaf itu satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam memahami agama. Sebagaimana Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Quran dan sunnah. Bagaimana memahami Quran dan sunnah? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian menampakkan manhaj salaf ini adalah satu perkara yang sangat mulia, bukan satu perkara yang aib, tetapi ia adalah satu perkara yang mulia karena tidaklah terjadi pada diri salaf kecuali kebenaran. Namun ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di zaman kita saat ini, banyak orang yang tidak senang dengan dakwah ini. Itulah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita sabar menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, berjalan di atas manhaj yang mulia ini. Insyaallah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Pertanyaan kita dalam mengikuti manhaj salaf, apa saja yang harus kita ikuti? Apakah hanya sebatas akidah saja? Apakah hanya sebatas ibadah kemudian akhlak kita lalaikan? Tidak. Akidah, ibadah, akhlak itu harus menyatu dalam diri kita. Ada orang yang memperhatikan akidah tapi akhlak tidak diperhatikan, maka apa artinya akidahnya itu? Karena buah dari akidah yang benar dilihat dari akhlak yang baik kepada sesama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya hanya berikan beberapa contoh. dari teladan orang-orang soleh kita, hanya khusus masalah akhlak. Karena masih muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak ungkapan yang masuk dan kita dengar, akidahnya bagus tapi akhlaknya, subhanallah, manhajnya bagus tapi sama orang gak salam, akidahnya bagus tapi ketemu orang tidak pernah ucapkan salam, subhanallah, sama-sama muslim. Apakah ketika kita mempelajari manhaj salaf kemudian yang tidak ikut manhaj salaf tidak boleh kita ucapkan salam kepadanya? Tanda kiamat. Ucapan salam diucapkan hanya kepada orang yang dikenal saja, itu tanda kiamat. Yang ngaji, sesama ngaji, ucapan salam hanya sesama orang yang ngaji dengan dia. Jangan, itu bukan ajaran orang-orang soleh kita dahulu. Masyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah Yunus bin Ubay. Yunus bin Ubay, beliau selalu disebut akan kesolehannya, akan keutamaannya. Sangat harum kesolehan dan keutamaan beliau. Oleh karena itu, Ja'far bin Burqan menulis surat. Ya, ketika mendengarkan keutamaan dan kesolehan Yunus bin Ubay, Ja'far bin Burqan menulis surat untuk Yunus bin Ubay. Wahai saudaraku, telah sampai kepadaku berita tentang keutamaan dan kesolehanmu. Orang selalu menyebutkan keutamaan dan kesolehanmu. Tolong beritahukan kepadaku amal apa yang kau lakukan sehingga orang selalu menyebutkan keutamaan dan kesolehanmu. Surat itu sampai kepada Yunus bin Ubay. Kemudian apa kata Yunus bin Ubay menulis surat balasan? Beliau berkata, telah sampai kepadaku surat dari anda yang isinya meminta kepada saya untuk memberitahukan amal apa yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya akan beritahukan kepadamu amal apa yang saya lakukan. Perhatikan, masyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Yunus bin Ubay? Sesungguhnya saya menawarkan kepada diriku, ini amal beliau, saya tawarkan kepada diriku bahwa saya mencintai untuk manusia apa yang saya cintai untuk diriku sendiri. Subhanallah, itu orang soleh kita dahulu latihannya, menawarkan kepada dirinya untuk apa? Mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hal itulah yang dilakukan oleh orang soleh kita ketika mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Subhanallah, ini dilakukan oleh Yunus bin Ubay, menawarkan kepada dirinya latihan ma'asyir muslimin, latihan untuk apa? Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Tetapi apa kata Yunus bin Ubay? Untuk perkara yang pertama ini masih jauh dari diriku. Subhanallah, masih jauh dari dirinya, tapi orang sudah menyebut keutamaan dan kesolehan beliau. Subhanallah. Kemudian yang kedua, perhatikan ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kata Yunus bin Ubay? Saya tidak menyebutkan orang lain kecuali hanya kebaikannya saja. Bisa? Subhanallah. Dahulu kita bagus sama saudara kita, ketika terjadi persoalan, bukan kebaikan yang disebut, keburukan. Padahal apa kata Yunus bin Ubay? Ini contoh orang soleh kita. Saya tidak menyebutkan orang lain kecuali hanya kebaikan. Terjadi persoalan atau tidak, ayo sebutkan kebaikan. Ingat kebaikan saudara kita. Yang terjadi hanyalah apa sekarang masih muslimin? Keburukan yang saudaranya itu yang disebut-sebut. Jadilah kita mulia? Tidak. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, apa? Ingat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan orang itu, ingat. Jangan pernah mengingat keburukan saudara kita kalau kita ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini Yunus bin Ubay. Apa amalan yang kedua? Apa kata beliau ketika amalan yang kedua ia tawarkan kepada dirinya? Saya lebih bagus berpuasa di siang hari di kota Basra, di matahari yang sangat panas, itu lebih mudah bagi diri saya daripada saya mengamalkan amalan yang kedua. Saya tidak menyebutkan orang lain kecuali hanya kebaikannya saja. Masyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman sebelum kita Nabi, sebelum beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Nabi bersabda tentang sahabat ini, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kalian saat ini seorang laki-laki calon penghuni surga. Subhanallah, lewatlah sahabat Ansor, jenggotnya basah karena air wudu, ia membawa sandal di tangan kirinya, Esok hari Nabi bersabda dengan sabda yang sama, sahabat ini lewat lagi. Hari yang ketiga Nabi juga bersabda dengan sabda yang sama, sahabat ini lewat lagi. Abdullah bin Amr penasaran, ingin tahu amal apa yang dilakukan. Subhanallah, singkat cerita amalannya apa, Pak? Tiga hari Abdullah bin Amr bermalam di rumahnya, ingin mengecek amal apa yang dia lakukan. Bukan amal anggota badan, ia tidak bangun sholat malam. Subhanallah, amal apa? Saya tidak pernah mendapatkan dalam diri saya kedengkian terhadap seorang muslim, dan saya tidak pernah iri terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada seorang muslim. Tidak sholat malam, hati dijaga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang soleh kita dahulu, yang sekarang mulai hilang. Yang terjadi adalah permusuhan di antara kita. Sama-sama ngaji masih musuhan, sudah tahu ilmunya, sudah tahu Quran dan Sunnah. Permusuhan itu tidak boleh. Karena siapa yang melakukan permusuhan, itu yang meniru akhlaknya setan. Sudah tahu ilmunya, apa yang kurang dari ilmu Quran dan Sunnah, tapi persoalan ini masih terjadi. Dan ketika mensikapi persoalan, tidak dewasa dengan ilmu yang dipelajari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat kebaikan saudara kita, hidup kita beres. Ingat kebaikan, jangan pernah ingat keburukan saudara kita. Aku qulu hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang soleh kita yang kedua inilah Hamdun bin Ahmad. Hamdun bin Ahmad, ketika ditanya mabalu kalamis salaf anfa'u min kalamina, mengapa ucapan orang salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Hamdun bin Ahmad ditanya, mengapa ucapan salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, orang-orang soleh kita dahulu berbicara li'annahum takallamu li'izzil Islam. Orang soleh kita dahulu berbicara untuk kemuliaan Islam. Mereka berbicara untuk apa? Kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa najatin nufus. Mereka berbicara untuk apa? Keselamatan jiwa. Wa ridha'ir rahman. Orang soleh kita dahulu itu berbicara untuk mencari ridha ar-rahman, ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadi orang yang mulia. Subhanallah, betapa banyak nasihat yang kita dengar dari orang-orang soleh kita dahulu. Semua itu dibangun dari mana, Pak? Satu, untuk kemuliaan agama Allah, mensucikan jiwa. Yang ketiga, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Hamdun bin Ahmad? Wa nahnu natakallamu li izzin nafsi, sedangkan kita berbicara untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ketika kita adalah manusia yang mulia, ketika berbicara untuk memuliakan diri kita. Ya, kita berbicara untuk apa? Bukan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Kalau seperti ini yang terjadi, subhanallah, bukan kemuliaan yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang kita berjuangkan, bukan Islam yang kita muliakan. Coba lihat Khalid bin Walid, sangat hebat, luar biasa. Dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala berjuang ikhlas karena Allah, bukan karena Umar bin Khattab. Sehingga ketika Umar bin Khattab naik jadi khalifah, Umar mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah. Apakah Umar Khalid bin Walid ini semangat jihadnya berkurang? Tidak. Subhanallah, semangat jihad Khalid bin Walid tetap sebagaimana ketika ia jadi panglima perang. Saya berperang bukan karena Umar bin Khattab, saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai orang Persia mau perang, tanya dulu, ada Khalid bin Walid? Ada. Tidak jadi perang. Subhanallah, takut dengan Khalid bin Walid. Sekarang banyak nama Khalid, adakah musuh takut dengan Khalid bin Walid sekarang ini? Tidak takut. Kenapa? Bang, lihat imannya, lihat keikhlasannya, bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kata beliau, kita berbicara untuk mencari dunia. Ya, yang ketiga kita berbicara untuk mencari keridhaan makhluk. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah contoh dari kehidupan orang-orang soleh kita dahulu. Bagaimana ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi manusia yang mulia. Ya, kemudian tauhidnya juga luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tandingi saat ini. Dan demikian pula sangat indah akhlak mereka. Sangat indah. Adapun subhanallah di zaman kita, orang mau masuk ikuti manhaj kita ini kadang takut. Lihat saja takut. Subhanallah, kenapa? Akhlak. Akhlak kita, Pak. Oleh karena itu masih muslimin, apa yang saya sampaikan ini nyata di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang melugu tentang kita. Itu potongan siapa? Itu lihat berjenggotan, kemudian celana cingkrang. Ah, sudah. Tidak simpati. Kenapa tidak simpati? Karena akhlak. Akhlak kita kurang baik. Kepada sesama masyarakat yang belum paham saat itu. Ada orang baru ngaji masuk, diingatkan ibu, jangan pakai celana. Subhanallah, besok enggak ngaji lagi. Seperti itu cara kita berdakwah. Lihat kepada siapa kita menghadapi. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang sholat, dia mengucapkan ya rahmatullah karena ada sahabat yang bersin. Ini lagi sholat. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi marahi? Tidak. Nabi memanggilnya. Beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Sholat itu tidak boleh campur baur ucapan manusia. Dan sahabat ini mengatakan apa? Saya belum pernah mendapatkan seorang guru yang lebih hebat dalam memberikan pelajaran kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudahnya. Subhanallah, ini akhlak Nabi kita dan akhlaknya orang-orang soleh kita dahulu. Oleh karena itu masih muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengikuti manhaj salaf, semua yang kita harus ikuti, tidak hanya memperhatikan akidah, tidak hanya juga giat dalam beribadah, jangan sepelekan namanya akhlak. Karena ada orang yang berkata, akidah kalian bagus, ibadah kalian bagus, hablum minallahnya bagus, tapi jangan lupa hablum minannas. Itu ada ucapan orang-orang masyarakat umum kepada kita. Oleh karena itu masih muslimin, sedikit nasihat ini untuk menjadi pelajaran bagi diri saya dan kita semua. Mari jangan sepelekan akhlak, karena ia merupakan buah dari akidah dan ibadah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tetap mengikuti manhaj yang mulia ini, baik dalam akidah, ibadah dan akhlak kita, sehingga orang akan senang melihat dakwah yang mulia ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfiq lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.